kejam. Banyak cintaku yang belum terdakar. Mungkin kau bisa untuk ku mengucap bahagia. Semua nanti pasti terjawab. Masa depanku aku di sampingmu. Yang kan terbukti demi cinta dan materi. Masa depanku aku di sampingmu. Akan terbukti perlu cinta dan materi.